بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فيا الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul melangsungkan kajian rutin kita Sabtu Ahad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, dan dengan berkumpulnya kita di tempat ini di Musholla Al-Barakah di Eretan Wetan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung masuk ke dalam kitab yang menjadi pembahasan dan kajian kita. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, atau memberikan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu tersebut dapat kita amalkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu imatatil adza. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab menyingkirkan gangguan ataupun duri di jalan manusia. Mungkin pernah terlewatkan bagi kita hadis bahwa iman itu bertingkat-tingkat, fa'alah. Iman yang paling tinggi itu adalah perkataan la ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit tariq. Menghilangkan, menyingkirkan segala macam gangguan, duri ataupun yang lainnya dari jalan manusia. Dan bab ini tentunya tidak lepas dari keterangan hadis tersebut. bahwa dari menghilangkan gangguan di jalan manusia, menyingkirkannya, menjadikan jalan manusia itu lapang, aman, nyaman, itu dari bahagian iman. Iman yang tentunya akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang melaksanakannya atau mengerjakannya. Sehingga orang-orang yang beriman yang padanya keimanan tentunya dengan amalan ini, mereka tidak membiarkannya dan meremehkannya karena ini sangat berkaitan dengan keimanan mereka, terkhususkan dalam menambah keimanan mereka. Sehingga mereka dengan apa yang datang dari keterangan ini, mereka berlomba, mereka bersegera. Ketika mereka mendapatkan apa yang mengganggu jalan manusia, yang menghalangi jalan manusia, mereka singkirkan, mereka rapikan, mereka jadikan jalan tersebut jalan yang nyaman dijalani oleh manusia. Mereka itulah orang-orang yang padanya keimanan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Barzakh al-Aslami. Qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilanil jannah. Dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Qala amitil adha an tariqin nas. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Rasulullah seraya bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang yudkhiluni al-jannah. Dengan amalan ini yudkhiluni, memasukkan saya ke dalam surga. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hilangkanlah al-adha, singkirkanlah al-adha, amitil adha, singkirkanlah dari apa-apa saja yang mengganggu antariqin nas, dari jalan manusia. Atau singkirkanlah segala gangguan atau apa saja yang mengganggu dari jalan manusia. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya telah kita dengarkan tadi, amalan ini adalah amalan iman. Yang tentunya kalau dia itu adalah amalan iman, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan iman, amalan yang diperintahkan, amalan yang kita dihasung, dihimbau untuk mengerjakannya, tentunya pertama untuk mengeksiskan keimanan kita dan menambah keimanan kita. Karena bertambahnya iman dengan amalan ta'ah. Dan ini termasuk dari amalan ta'ah. Kemudian karena ini amalan iman, maka Allah yang Maha Baik akan membalas dengan kebaikan pula, bahkan melebihi dari apa yang dilakukan oleh seorang. Coba kita cermati, hanya sekedar kita menyingkirkan gangguan di jalan, demikian surga yang luar biasa, yang tidak ada saingannya, tidak ada samanya. Dari dunia dan seisinya ini diberikan kepada seorang yang hanya sekedar menyingkirkan gangguan di jalan manusia. Tidakkah ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu jalan menuju kebaikan, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Hanya saja manusia enggan untuk menjalankannya atau merealisasikannya atau menempuhnya. Mereka bahkan kebanyakan disibukkan, mereka bahkan dihabiskan waktunya dengan apa yang tidak memberikan manfaat pada dirinya dan akhiratnya. Bahkan mungkin kalau kita melihat ada duri di jalanan atau yang sejenisnya, di jalan manusia kita singkirkan, mereka menertawakan dan mereka melihat kita kurang kerjaan. Atau mereka yang menyingkirkan ini kurang kerjaan. Kan di rumahnya bisa lebih baik dia bersih-bersih daripada di jalan katanya. Namun demikianlah kalau seorang tidak mengerti mana yang dibimbing oleh agama dan mana yang tidak. Bahkan tanpa merasa berdosa, membuang apa-apa saja yang mengganggu di jalanan manusia. Dari kotoran, dari sampah, dari suatu yang manusia berat untuk melaluinya. Wallahul musta'an. Apabila keimanan itu melekat pada kalbu seseorang, maka dia niscaya pasti akan mengamalkan amalan ini. Tanpa dia harus diperintah dan disuruh. Iman mengetuk kalbunya ketika melihat ada gangguan di jalan, dia pasti menyingkirkannya. Dia pasti mengenyahkannya, menghilangkannya. Demikian dia bahkan memberikan kenyamanan kepada manusia dengan jalannya. Dia memberikan kenyamanan pada manusia dengan jalannya, sehingga manusia pun nyaman dengan jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tunjukkan kepadaku ya Rasulullah sebuah amalan yang aku masuk surga karenanya. Maka kata beliau, tidak perlu repot-repot begini, begitu. Ada amalan yang ringan, yang remeh bahkan. Disepelekan kebanyakan manusia. Yaitu apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Amitil adha an tariqin nas. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, jadikanlah himmah keinginan kita, cita-cita kita setinggi-tingginya untuk meraih apa yang bernilai ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun kita menyingkirkan apa yang mengganggu jalan manusia dari gangguan duri dan yang sejenisnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, didapati seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapatkan kenikmatan, dia nyaman dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Kenapa demikian? Karena dia pernah melakukan di dunia menyingkirkan ranting ataupun kayu yang ada di permukaan jalan manusia, di tengah jalan manusia, disingkirkannya. Maka didapati orang ini mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Terkadang perkara yang remeh dipandang remeh, terkadang perkara yang sedikit yang ringan dipandang remeh oleh manusia, tetapi menghasilkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang telah kita dengarkan dari hadis Imam Muslim rahimahullahu taala, laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sungguh melihat di surga seorang, kata Rasulullah, karena beliau telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah surga dan diperlihatkan oleh Allah neraka, sehingga tampak kenikmatan yang ada di surga dan tampak azab yang ada di neraka. Maka beliau menghabarkan apa yang beliau lihat di surga. Aku melihat di surga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang yang yataqallabu fil jannah, dia lagi bernyaman-nyaman mendapatkan kenikmatannya di surga. Dia masuk surga fi syajaratin. Dia masuk surga karena adanya kayu, dahan, ranting pohon yang dia singkirkan, dia potong karena mengganggu jalan manusia. Karena mengganggu jalan manusia. Kana tu'dhin nas. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bisa jadi amalan yang ringan seseorang, kemudian dengan itu dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang sudah luar biasa amalannya, luar biasa, tetapi karena dia tidak memenuhi syarat amal, tidak mendatangkan rukun amal, maka amalnya itu haba'an mantura, seperti aneh-aneh yang berterbangan, tidak ada maknanya. Karena itu hadis ini dan yang sepertinya, kata para ulama, jangan meremehkan apa yang sedikit. Bisa jadi dengan yang sedikit itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu sesuatu yang lebih besar, bahkan dengan yang sedikit itu menjadikan akhir hidupmu husnul khatimah. Maka jangan meremehkan apa yang sedikit. Dan tentunya dimasukkan Al-Imam Bukhari di sini Al-Imatatul Adza dalam bab kitabnya ini berkaitan dengan apa yang sebelumnya, setiap yang ma'ruf itu sedekah dan menyingkirkan apa yang mengganggu jalan manusia itu adalah sedekah. Selain dia itu adalah keimanan sebagaimana telah kita dengarkan tadi. Apa saja yang mengganggu jalan manusia, sehingga hanya bukan hanya duri, bukan hanya kayu, batu, bahkan apa yang manusia terhalangi jalannya dari kotoran, dari sampah dan seterusnya, kita singkirkan, kita lapangkan, kita bebaskan manusia dari gangguan tersebut. Ingat, perbuatan ini dinilai oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah dengan surga, bukan sekedar apa yang ada di dunia ini. Bukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, masih dalam bab yang sama, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل بشوك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang melewati satu jalanan yang didapati syauk, didapati duri atau yang mengganggu atau yang merintangi jalan tersebut. Maka orang ini pun mengatakan, saya sungguh akan menyingkirkan gangguan ini sehingga tidak memudaratkan seorang muslim sama sekali. Lihat tujuan yang mulia. Dan dia tidak katakan di hadapan manusia, karena yang menghabarkan ini adalah Rasulullah. Dan Rasulullah mendapat kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan pada dirinya, tanpa dia harus pamer kepada manusia, saya akan singkirkan gangguan ini karena mengganggu manusia. Sampai tidak akan memudaratkan nanti seorang muslim pun. Saya akan singkirkan apa yang mengganggu ini. Wa ya subhanallah, ghufira lahu. Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita siang hari, setiap hari, siang, malam meminta ampun. Bisa jadi dengan sebab tidak diterimanya doa kita, kita meminta ampun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi seorang yang dia menyingkirkan dengan benar niatannya, maka dia diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kejadian seorang wanita yang memberikan minuman kepada anjing. Dia adalah pezina dari Bani Israel. Tetapi kemudian dia diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Bani Israel, pezina, diampunkan oleh Allah karena sebab meminumkan kepada seekor anjing yang haus. Bagaimana apabila dia seorang muslim? Maka seperti ini tadi. Kalau dia seorang muslim, sangat besar janji Allah kepadanya, Allah akan ampunkan dia. Karena Allah tidaklah membalas kebaikan dengan kejelekan, tapi Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kebaikan-kebaikan yang hambanya lakukan. Walaupun itu sedikit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi rahmat Allah demikian luas. Di mana Allah mengampuni seseorang hanya dengan satu amalan yang ringan. Juga dalam bab yang sama. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala an Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya amali ummati. حسنها وسيئها فوجدت في محاسن في محاسن اعمالها ان الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي اعمالها ان خاءت في المسجد لا تدفن. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Yang baiknya dan yang buruknya. Husnuha wa sayyi'uha. Maka saya dapati dari sebaik-baik amal mereka. Adalah disingkirkannya gangguan dari jalan manusia. Sebaik-baik amalan mereka adalah disingkirkannya gangguan dari jalan manusia. Dan saya dapatkan sejelek-jelek amalan mereka adalah meludah di masjid dengan dahak. Kemudian dia tidak singkirkan ludah tersebut. Atau dia tidak tanam ludah tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dan ini tentunya dari tanda kenabian beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiul Ummah yang beliau mendapatkan keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperbuat dan apa yang dilakukan umatnya. Kalau seandainya beliau adalah manusia biasa, beliau tidak mendapatkan hal yang seperti ini. Tapi beliau adalah Nabi. Beliau adalah Rasul. Yang benar. Dan diakui kenabiannya dan kerasulannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Diperhadapkan kepada beliau amal-amal umatnya. Maka beliau melihat amalan-amalan tersebut. Dari semua amalan yang ada, yang baiknya dan dari semua amalan yang jelek. Beliau lihat. Ternyata dari amalan yang paling baik yang beliau dapatkan dari amalan umatnya adalah yaitu menghilangkan gangguan di jalan manusia. Subhanallah. Di sana ada sholat. Di sana ada puasa. Di sana ada jihad. Yang dia adalah dzarwatu sanamil Islam. Ada yang lainnya. Tetapi beliau mengatakan yang paling baiknya adalah menghilangkan apa gangguan di jalan manusia. Bukan berarti itu amalan yang paling utama. Bukan. Tetapi paling baik karena banyak yang meremehkannya. Banyak yang tidak mengindahkannya. Seakan-akan amalan ini bukan amalan yang utama. Bukan amalan yang seharusnya kita berburu dan mengejarnya. Bukan. Sehingga diremehkan. Maka siapa yang melakukannya? Dia mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Amalan yang utama. Atau amalan yang utama. Karena itu pula, seorang sholat, seorang puasa, tentunya itu adalah utama dan baik. Namun menambah keutamaannya, sampai dia mengerjakan apa yang dipandang manusia itu remeh. Dipandang manusia itu suatu yang biasa-biasa saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian diperlihatkan kepada beliau dari amalan yang paling jelek, dari amalan yang dilakukan oleh umatnya, yaitu meludah di masjid. Meludah di masjid, kemudian dia tidak singkirkan, dia tidak tanam. Nakha'ah ini ludah lindin. Ludah yang berlendir, ludah yang berdahak. Yang tentunya ini mengotori masjid. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina dan seterusnya dari ayat Allah bahkan memerintahkan rumahnya diapakan? Disucikan, bukan dibuang, dilemparkan kotoran padanya. Karena itu tugas seorang mukmin berkaitan dengan rumah Allah, dia punya kecemburuan untuk membersihkan, untuk merawat rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu tanda keimanannya, karena yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Dari pemakmurannya menjaga kebersihannya. Mengotori masjid dengan membuang kotoran di dalam masjid, termasuk dahak atau meludah di dalam masjid. Karena itu, ketika terpaksa dia meludah dan terpaksa dia harus berdahak, dia mengambil kain pakaiannya, lantas dia tempatkan ludahnya di situ. Jangan dia buang, jangan dia semprotkan, jangan dia cihkan ke masjid. Kalau itu terjadi, maka ini adalah amalan yang jelek, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek amalan. Dan kalau itu terjadi agar dia terhindar dari amalan yang jelek, maka dia harus singkirkan. Fakaffaratuha dafnuha, kata Rasulullah. Kafarah bagi an-nakha'a ini adalah menimbunnya, menanamnya. Atau menyingkirkannya. Karena itu ketika Rasulullah mendapat lendir di dinding masjid, di kiblat masjid, beliau walaupun bukan yang berdahak, walaupun bukan yang berludah, tapi dari tanda keimanan, bimbingan beliau, beliau menyingkirkan. Beliau mengorek, mengerik sehingga bersilah dinding masjid tersebut. Lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi rasul yang besar, diampunkan oleh Allah dosa-dosanya, tapi masih membersihkan masjid. Masih membersihkan masjid. Sehingga membersihkan masjid bukan amalan yang remeh, tapi amalan yang besar. Nabinya sendiri melakukan, Rasulnya sendiri mengerjakan. Maka siapa yang mengotori masjid, itu amalan yang paling jelek. Paling jelek. Karenanya seorang mukmin memiliki kecemburuan untuk menjaga rumah Allah itu bersih. Allah memerintahkan kepadanya, tahhir baiti, rumahku, bukan hanya Ka'bah, tapi seluruh rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Meludah di masjid juga amalan remeh. Orang menganggapnya ya ringanlah. Tetapi ini adalah suatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula jangan menganggap enteng apa yang kecil daripada perbuatan yang dilarang. Bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jangan menganggap remeh amalan yang kita dihasung walaupun kecil, walaupun ringan di sisi manusia pelaksanaannya, penunaiannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Maka kita dihasung untuk selalu mendatangkan suatu yang baik, suatu yang manfaat bagi diri kita dan bagi manusia. Kita dihasung untuk selalu berbuat yang ma'ruf di dalam agama ini. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk manusia. Mereka yang melakukan dan selalu mengerjakan hal tersebut, itu tanda dan ciri-ciri dia adalah orang yang beriman. Yang iman di kalbunya mengetuk dia, membawa dia untuk melakukan amalan tersebut. Dan tentunya kita juga diingatkan dari melakukan apa-apa saja yang melukai, menyakiti, menodai manusia. Karena agama ini tidak membimbing kita untuk menyakiti manusia. Siapa saja dia. Sama saja dia seorang muslim ataupun dia bukan seorang muslim. Bahkan kita dihasung untuk mendakwakan, mengajak mereka kepada kebaikan. Sehingga dengan mengajak, mendakwakan mereka kepada kebaikan, mereka pun meraih dan masuk ke dalam hidayah Allah dengan kebaikan tersebut. Karena itu apa saja yang kita lihat di sekitar kita, dengan keadaan kita, apabila ini adalah perkara yang dihasung, dibenarkan, dibimbing oleh agama Allah, kerjakan. Dan apa yang ini adalah bahkan dilarang, bahkan menodai agama Allah, tinggalkanlah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini merupakan hadis yang akhir dalam bab ini. Tentunya dari apa yang teranggap dari hadis-hadis yang kuat dalam bab wallahu a'lam bishawab. Satu mungkin kita tambahkan, sebagaimana pernyataan Abu Barzah, dan sebagaimana kita juga telah mendengarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak atau apa yang kita dapatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak semangatnya mereka, nampak bagaimana seriusnya mereka, bersungguh-sungguhnya mereka untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga mereka adalah kudwa kita. Kita juga demikian, kita harus serius. Kita harus sungguh-sungguh. Bahkan mereka dengan amalan yang ringan, mereka tetap bertanya supaya mereka bisa merealisasikannya. Bukan mereka bertanya sekedar bertanya untuk memperbanyak ilmu, bukan. Tapi sifatnya para sahabat bertanya mendapatkan ilmu untuk diamalkan. Maka kita dapati mereka demikian serius, demikian sungguh-sungguh terhadap apa saja yang membawa mereka kepada kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tentunya kita. Kalau kita mendapatkan ilmu, agar ilmu tersebut menjadi kebaikan bagi kita. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, kita bertanya dengan tujuan agar kita bisa amalkan. Kalau kebaikan kita amalkan, kalau itu adalah kejelekan kita tinggalkan. Demikian sifat para sahabat Nabi yang harum amalan mereka disebutkan di dalam sejarah manusia. Wallahu a'lam bishawab, ini adalah contoh kedua yang paling baik bagi kita semuanya. Sehingga kalau kita sudah mencontoh mereka, niscaya tentunya kita akan mendapatkan pula kebaikan. Keutamaan, keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan. Dan dia tidak segan-segan memberikan kebaikan, keutamaan, keistimewaan kepada hambanya. Kalau dia kehendaki. Dia tidak segan-segan. Hamba tidak boleh berputus asa. Seorang tidak boleh berputus asa. Karena berputus asa bukanlah sifat seorang mukmin. Sifat mukmin itu selalu optimis dengan kebaikan, dengan rahmah. Bukan sifat seorang mukmin pesimis, selalu minder, selalu kecewa. Bukan sifat seorang mukmin demikian. Tapi sifat seorang mukmin, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang memperbaiki keimanannya, membawa dia kepada kebaikan. Demikian sifatnya para sahabat. Coba kita lihat para sahabat bertanya. 1, 2, 3. Banyak sahabat bertanya kepada Rasulullah untuk mendapatkan kebaikan. Tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana dengan ini saya, dunia saya, dan seterusnya. Tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah masalah itu. Tetapi yang mereka tanyakan, kalaupun mereka orang yang paling termiskin, orang yang paling fakir, yang telah kita lewati, datang kepada Rasulullah mengeluhkan para sahabat bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah karena kami orang fakir. Apa yang seharusnya kami lakukan supaya dapat menyamai, paling tidak sama dengan mereka ya Rasulullah? Rasulullah menunjukkan kepada mereka. Orang yang paling fakir, dia bertanya dengan kebaikan yang nantinya dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bertanya kepada apa yang lebih utama dengan akhiratnya. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena itu di majlis yang mulia ini kita saling berwasiat dengan keterangan yang telah kita dengarkan tadi, agar kita mendengarkan dari keterangan-keterangan yang baik, dan tentunya kita harapkan mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa merealisasikannya. Wallahu a'lam bishawab. Duhur jam berapa ya, ikhwan? 11.40. Ini sudah masuk waktu duhur. Kita cukupkan insyaallah taala, karena persiapan bagi ikhwan yang tentunya belum bersiap untuk menunaikan ibadah dari taharah. Kita persiapan dulu, baru kita menegakkan sholat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan at-tsabat wal istiqamah kepada kita semuanya. Ubashirukum, kita berikan kabar gembira untuk kita semuanya tentunya. Apa yang kita kerjakan ini, pertama, kita ingin memakmurkan rumah Allah. Tadi sudah kita singgung. Apa yang kita kerjakan ini untuk membangun jalanan manusia yang mereka akan mendapatkan kebaikan. Kita juga sudah dengarkan tadi keterangan kita. Maka tentunya dengan keterangan-keterangan ini, seorang mukmin pasti mendapatkan kegembiraan dia di kalbunya. Ya Allah, mudah-mudahan ini diterima ya Allah. Jangan ini sebagai sebuah fata morgana, tapi mudah-mudahan ini diterima. Innama sesungguhnya Allah menerima, taqabbalallahu minal muttaqin. Naam, Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga dia menyadari bahwa mudah-mudahan ini adalah amalan yang diterima ya Allah. Demikian tentunya bisyarah, kegembiraan yang didapatkan dengan apa yang mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya, taufiknya dengan apa yang kita kerjakan. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.